Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أستغفر الله رحيما رحمكم الله. الحمد لله الله سبحانه وتعالى الذي memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di salah satu masjid untuk kita mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan janji dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila jannah. Berangkatnya antum dari rumah-rumah sengaja ke masjid ini untuk mendengarkan beberapa ayat dan hadis yang dibaca untuk para wali ini, mudah-mudahan mendapatkan balasan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam balasannya adalah tasheel. Ya Allah akan memudahkan jalan ke surga. Juga mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-mala'ikah wa dzakarahum Allah fi man indah." Empat keutamaan orang-orang yang mau duduk di masjid yang tidak didapatkan oleh mereka-mereka yang tidak hadir. Mungkin sebagian ada yang mencukupkan mendengar ta'lim di radio atau di sarana-sarana yang ada. Namun innallaha rahimana rahimakumullah, hadirnya kita ke masjid, ke majelis ilmu itu memiliki tambahan fadilah yang tidak dapat oleh orang-orang yang tidak hadir. Tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, berangkat menempuh satu jalan, pergi. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum berkumpul di salah satu masjid, salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya untuk membahas Al-Qur'an, kitabullah. Iya, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kumpulnya kita mudah-mudahan dapatkan fadilah yang kata Rasulullah SAW, ghasyyat hum rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa haffatumul malaikah, iya, mereka dinaungi para malaikat. Dan satu hadis yang dikeluarkan sebagai para ulama kita, innal malaikata tafadahu ajnihataha utadi bidaidi ribad bima yasud. Ya, para malaikat turun, ya, meletakkan sayap-sayap mereka karena riba kepada para penutup ilmu. Kemudian ketiga, wasiatumur rahmah wa hafatumul malaikah wa nazalat alimus sakinah, ya, keturun kepada mereka sakinah ayatum aminah. Jadi ikhwan billah rahimakumullah, mujarrab wakih kita rasakan. Dan kadang kita ketika iman kita sedang kuat, kita rasakan. Semua kita mungkin bisa merasakan, ya, ketika kita sedang tenang atau sedang iman kita naik, kita hadir ke majlis ilmu, tentang rasa di masjid, di majlis ilmu, ya, kita rasakan ketika sedang keluar. Jangankan kita, sahabat Rasulullah SAW, beliau menyatakan, kata hamdalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, na taqa hawalati ya Rasulullah, ya, khawatir dirinya terkena nifaq. Ketika ditanya kenapa demikian, kata hamdalah radhiyallahu anhu, karena ya Rasulullah, ya, kalau aku di majlis engkau, iya, mendengarkan nasihat-nasihat ilmu dari Rasulullah SAW, ka'annana ra'ayna al-jannah wal-nar ra'na'in, iman kami meningkat, iman saya meningkat, maksudnya, ya, sehingga seakan-akan bisa melihat surga dan neraka dengan mata kepala. Wa idza raja'na, tapi kalau kami sudah keluar dari majlis Rasulullah SAW, pulang tersibukkan oleh urusan keluarga, urusan rumah tangga, urusan usaha, iya, kami lupa kenapa yang kami ingat di majlis tersebut. Disebutlah di hadis al-Hakam rahimahullahu ta'ala, ikhwanifidah rahimahullahu rahimahumullah, ini hadis kisah hamdalah adalah hadis yang paling menunjukkan bahwa iman itu yazid wa yankus, iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini bukti bahwasanya di antara sebab iman seseorang itu bertambah ketika datang ke majlis ilmu. Belum merasakan ketika iman di Rasulullah SAW, ya, iman meningkat sehingga bisa melihat surga dan neraka seakan-akan lihat langsung, yang tidak dia rasakan ketika di rumah, ketika pulang. Dan yang keempat, ikhwanillah rahimah rahimahumullah, nazarat ahimus sakinah wasyiatum rahmah hafatumul malaikah wa zakarahumullahu biman indah. Allah menyebut-nyebut mereka yang berkumpul di masjid untuk mencari ilmu, untuk membahas ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut di hadapan malaikatnya. Sekali lagi, ini di antara hadis yang seharusnya membuat semangat kita untuk hadir di majelis ilmu, ke masjid-masjid, untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Khodimul rahimah wa rahimakumullah, sarana yang ada, ya, web yang ada, website misalnya, radio-radio yang ada, fikir itu kebaikan untuk kita menambah ilmu. Tapi jangan sampai itu kemudian membuat kita semua malas datang ke majelis ilmu. Tetap duduknya seseorang di hadapan guru itu afdal wa aula. Sekarang kita berarti mengarahkan, adapun materi yang ingin saya sampaikan di malam ini kebetulan saya dibahas sedang membahas satu hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu an al-bayyan bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in khalaqa wa bayyana burika fi bainihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bainihima. Itu hadis yang sedang kita bahas kemarin, sehingga mungkin malam ini sedikit kita bahas terkait masalah al-barakah. Kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, hamba Allah yang lemah, yang fuqara. Ya ayyuhannas antumul fuqara ila Allah, sehingga kita butuh. Nah, al-barakatu min Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingat kembali apa yang kita dapat, entah dari asatidah kita atau dari apa yang kita baca. Dia selalu dapat syimuk di rahimahullah ta'ala. Yang selalu saya ingat adalah beliau ingatkan kita semua, disebutkan bahwasanya ada Allah yang menyebar ini, kata beliau rahimahullah, laisa bikuwatina wala bidakaina, ya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecerdasan kita, kepandaian kita, tapi itu adalah semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu semata-mata bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Dalam segala kehidupan kita, apakah dalam dakwah, atau dalam rumah tangga, dalam muamalah, kita berharap senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kan al-barakatu min Allah subhanahu wa ta'ala. Al-barakah itu kasratul khair wa thubutuh. Iya, banyaknya kebaikan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, adanya kebaikan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala pada sesuatu, sehingga kita ingin anak kita beri anak yang diberkahi, kita berharap harta kita, harta diberkahi, iya, kita berharap rumah tangga kita, rumah tangga yang diberkahi, iya, ini ada padanya al-khair, subutul khair wa kasratuh. Iya, adanya kebaikan dan banyak kebaikan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu barakah. Jadi, ya Tuhan, itu rahimah, rahimahumullah. Segala sesuatu ada sebabnya. Demikian juga untuk kita mendapatkan al-barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, kita harus menjalani beberapa asbab. Yang saya ingat, ikhwan fillah rahimakumullah, dalam kesempatan ini, yang sebagiannya atau bahkan semuanya sering kita baca, sering kita dengar, tentunya min asbabil a'zam, min a'zami asbab, yang tersebab yang terbesar kita mendapatkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-iman wa taqwa. Lau amana ahlul qura wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya ahlul qura, satu penduduk negeri, mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benar beriman, wattaqaw, dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Iya, la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Ini saya akan bukakan barakah dari langit dan bumi. Allah akan bukakan kebaikan-kebaikan dari bumi dan langit untuk mereka. Kapan? Ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga faman arada al-barakah min Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan barakah dari Allah bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negerinya, iya, yang terpenting adalah islah, memperbaiki keimanan dia kepada Allah dan memperkuat ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kemudian di antara yang wajib kepada kita, di antara sebab datangnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Iya. Betul banyak. Sampai kepada kita, nah, riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan barokah bagi para sahabat. Di antara yang masyhur sampai kepada kita adalah ketika perang Khandaq. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam perang Khandaq. Apa Khandaq itu melawan siapa? Perang Khandaq setelah perang Badar atau setelah perang Badar? Perang Khandaq setelah perang Badar, sebelum perang Badar atau setelah perang Badar? Tidak tahu. Khandaq. Perang Khandaq. Nah ini ambil ini. Gimana? Yang tunduk itu baju baju kuning siapa namanya? Perang Khandaq itu setelah perang Badar, sebelum perang Badar. Salah ya. Nah, perang Badar perangnya berapa itu? Sama. Nah. Iya. Apa Khandaq artinya? Apa Khandaq artinya? Apa Khandaq artinya? Apa itu? Nah. Apa itu? Kenapa dikatakan perang Khandaq? Biar yang ngantuk khawatirnya sedikit. Hilangin ngantuk aja. Eh? Kenapa dikatakan demikian? Kenapa? Nah. Yang bapak-bapaknya lah, ini anak-anak aja. Kenapa? Oh ini enggak ada di depan, belakang ada wajah antum. Kenapa dia datang terus anda? Kenapa? Ada yang tahu? Iya, karena ketika itu perang Rasulullah SAW dan para sahabat buat tarik. Jadi ketika itu, ketika Rasulullah SAW sedang dengan para sahabatnya, ayah tinggal di Paris, Khandaq, dia akan sampai kepada kita. Para sahabat Rasulullah SAW membacakan bait, ya, nahnu alladzuna bayau Muhammadan ala jihadi, ya, ma baqina abada. Kata mereka, kamilah orang-orang yang telah membaiat Muhammad, iya, untuk berjihad selamanya selama kami masih hidup. Membela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-syahid, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ini atau mendengar ini, mereka para sahabat menyatakan, nahnu alladzuna bayya'u Muhammadan 'ala jihadi ma baqina abada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la khaira illa khairu. Afwan. Allahumma la khaira illa khairul akhirah. wa barik fil ansari wal muhajirah. Itu saja. Ya Allah, la khaira illa khairul akhirah. Tidak ada kebaikan yang hakiki kecuali kebaikan di akhirat. Wa barik fil ansari wal muhajirah, dan berkahilah sahabat-sahabat Ansar dan sahabat-sahabat Muhajirin. Aduh. Demikian juga dari yang masyhur yang sering kita dengar, kita baca, iya, ketika datang ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa? Ibunya Malik. Anas bin Malik ibunya siapa? Kalau anak hafal namanya, anak sebutin namanya. Gak tahu namanya, belum kenal. Ada Iwan di sini? Iwan ada di sini? Mana? Mana? Siapa Iwan namanya? Hah? Kuliahnya ibunya Anas bin Malik ya, Bang? Masya Allah, umur sulaim. Umur sulaim. Ya. Datang. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ya hadza ubni. Ya. Ini Anas. Anas kecil. Anas masih kecil. Anas. Yakhdumka. Dia akan melayani kau wahai Rasulullah. Asyahud. Ketika Ummu Sulaim berkata demikian, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akhir malah wa waladah wa barik fima a'taitah. Ya Allah, nah, perbanyaklah harta dia dan anak turunan dia, wa barik ini, dan berkahilah fima a'taitah, pada pemberianmu kepada ini. Ini Alhamdulillah rahimahullah rahimahumullah. Selain al-iman wa taqwa, juga kita berdoa untuk diri kita, dan kita doakan anak-anak kita, doakan istri kita, doakan keluarga kita, karena sebab di antara sebab turunnya datangnya barokah dari Allah adalah ad-du'a. Ad-du'a. Ya Alhamdulillah rahimahullah rahimahumullah rahimahumullah. Yang terkait dengan hadis yang tadi saya sampaikan, hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, di antara sebab terbesar seorang mendapatkan barokah terkhusus terkait dengan hartanya adalah as-sidqu. As-sidqu fil muamalah, jujur di dalam muamalah. Kata Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, kata beliau, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Al-bay'an yani al-mushtari wal bai', dua orang, pembeli dan penjual. Al-bay'an bil khiyar, keduanya itu dalam khiyar, yakni memiliki pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang sudah terjadi, malam ya tafarraqa, selama belum pisah badan. Ini namanya khiyar majlis. Si A sebagai pembeli, si B sebagai penjual, membeli sesuatu. Akad jadi, sudah terima barang, serahkan uang 1 juta, diterima barangnya. Sudah. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan adanya khiyar. Di antara khiyar yang adalah khiyar majlis. Tadi apa itu khiyar? Khiyar itu adalah tenggang waktu, kesempatan untuk seorang yang sudah transaksi ini melanjutkan atau membatalkan transaksi, dan tidak berdosa kalau dia batal. Karena berbicara dengan para ulama kita adalah rahmat seperti itu. Kadang seorang bernafsu, iya, melihat temannya punya apa misalnya, bernafsu ingin beli, iya, sehingga karena hakim pengen beli, cari-cari, dibeli. Setelah dia beli, baru mikir, buat apa ini? Apa gunanya buat saya? Pikiran. Bisa jadi, mungkin misal. Akal yang lebih ma'akul, yang lebih masuk akal, yang lebih mungkin-mungkin. Iya, dia sudah beli, ternyata dia ingat ada kebutuhan lain yang lebih mendesak. Misal. Iya, beli HP 1 juta, padahal di rumah nggak ada beras. Misal. Itu ekstrim banget contohnya. Iya. Maka dibolehkan dan tidak berdosa, dia bilang, anak lupa, afwan, kita tadi anak beli 1 juta ini, di rumah nggak ada berasnya. Anak nggak jadi. Bukan tidak. Malam ya tafarraqa. Selama belum bisa badan, masih di toko tersebut, di tempat tersebut, belum bisa badan, ada. Khiyar, kami khiyar apa? Khiyar majelis. Ya, sehingga dibahas dalam filosofi kisah nanti, ada yang namanya khilaf. Ya, apa hukumnya kalau seorang sengaja-sengaja lari setelah sanaksi. Supaya tidak ada khiyar majelis. Jadi, supaya tidak ada khiyar majelis. Itu mesti diluas begini. Tapi intinya ini pengertian hadis. Al-bay'an yul-khiyar. Malam yata-tata. Adanya khiyar majlis. Iya. Tentunya, ya kawan ikhwan rahimah wa rahimakumullah. Terkait dengan hadis yang lain tentunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimuna ala syurutihim. Al-muslimun ala syurutihim. Ini hukum asal. Hukum asalnya keduanya ada kesempatan khiyar. Tapi kalau ternyata ada syarat dari salah satunya, iya, si penjual bilang, ini pokoknya kalau sudah untuk bayar, beli, untuk periksa dulu. Kalau sudah untuk periksa, beli ternyata tidak membayar, maka tidak ada khiyar bagi antum, bagi pembeli. Katanya, iya, kalau saya iya, sudah al-muslimun ala turuti. Iya, atau sebaliknya, si pembeli. Pokoknya kalau sudah bayar, saya bayar, sudah jadi diri saya, nggak bisa batal ya. Kata si pembeli, kata si penjual, iya, tidak akan saya ambil. Itu berarti al-muslimun ala syurutihi. Atau kedua-duanya bersepakat. Pokoknya kita sepakat transaksi ini jadi dan tidak ada khiyar di antara kita. Ini al-muslimun ala syurutihi. Jadi hukum asalnya seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Fa'in sadaqa. Wabayyana kalau keduanya jujur, keduanya menjelaskan apa adanya, murisa si bayihima akan diberkahi transaksi jual beli keduanya ini syahid. As-sidqu fil muamalah, jujur dalam muamalah adalah sebab di antara sebab datangnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya sidq dengan al-bayan? Baik sadaqa wa bayyana. Kata para ulama kita, sidq ini terkait dengan tidak mengada-ngada sesuatu yang dusta. Iya, bikin ikan yang bombastis, dusta. Kalau wabayyana yakni tidak menyembunyikan celah aib yang ada. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'in wa in kadzaba wa katama. Kalau tadi dia dusta, dusta di antara dusta adalah tadi iklan yang membasi. Iya. Ini adalah jam tangan yang akan naik. 20 jam nyelam di laut enggak bakalan mati. Ternyata baru kesiram air sudah mati. Ini lish nipu. Wa katama ini menyembunyikan aib. Dia tahu barangnya itu ada celahnya, tapi tidak disampaikan. Kalau sampai dia dusta dan menyembunyikan aib, maka muhiqat barakatul bayhima dihilangkan, dihancurkan, dihapus transaksi jual beli keduanya. As-sidqu fil muamalah wal bayan sebab di atas sebab datang barokah dan dusta di dalam muamalah itu sebab di antara sebab hilangnya barokah. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kemudian di antara sebab datangnya barokah pada harta kita selain ribu dalam muamalah adalah akhlul mal bisa khawatir nafas. Mula dari hadis Hakim bin Hizam yang tadi menjelaskan hadis yang tadi dalam Bukhari Muslim juga agar tadi dari Bukhari yang menjelaskan Bukhari Muslim dan Hakim bin Hizam kata beliau saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani, maka Rasul pun memberi kepadaku. Semua tahu itu, aku minta lagi, fa'atani, ya Rasul pun memberi kepadaku. Minta dikasih, minta dikasih. Fa'ala kemudian Rasul berkata, ya Hakim, wahai Hakim, innahu man akhadal mala bisakhawatin nafs burikahi. Sesungguhnya orang yang mengambil harta bisa khawatir nafas itu akan diberkahi. Wa man akhadahu bi ishraq nafsih. Ya. Adapun orang yang mengambil harta mendapatkan harta bi ishraq nafsih lam yubarak fi tidak diberkahi. Kalladhi ya'kuru walam isba' seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Apa itu sakhawatun nafas? Apa itu israfun nafas? Kata para ulama sakhawatun nafas yakni mendapatkannya tidak dengan minta-minta, tidak dengan mengharap-harap pemberian orang, tapi karena mengharapkan semata-mata dan merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sakhawatun. Ya Hakim, innahu man akhadha al-mal bi sahawati an-nafs yani yakuna dari pemberian Allah. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Dia tidak mencari-cari minta-minta harta kepada orang lain. Ya, apa itu kemuasatan, kerayasan ke orang-orang yang apa namanya untuk kebutuhan diri dan tentunya untuk kebutuhan pribadi. Kemudian, wala fakallu. Ya. Atau juga tidak menampakkan dirinya butuh. Ya, sehingga orang-orang malas gitu akhirnya orang-orang iba kemudian ngasih. Ya, ada yang terang-terangan minta-minta gini, ada yang menampakkan wajah atau apa namanya badan lusuh, penampilan lusuh sehingga buat iba. Ya kan? Kalau dia dapatkan harta dengan cara seperti itu, tidak minta-minta, tidak mengiba-ngiba, maka Allah akan berkahi harta. Waman akhadahu bisyarafin nafs. Tapi orang yang mengambilnya, mendapatkannya dengan tadi, iya, minta-minta kepada orang untuk kebutuhan dirinya, dibagi. Iya, mengiba-ngiba, mau nampakkan wajah, butuh, penampilan butuh, sehingga orang-orang tiba sehingga dikasih. Kata lu, lan yubarak fi. Tidak diberkahi. Orang seperti ini kata Rasulullah SAW. Kalladhi ya'kulu walam yisba'. Orang seperti ini adalah seperti orang makan tidak pernah kenyang. Ini fa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga al-qana'ah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dengannya dia kemudian tidak mengiba, tidak meminta-minta kepada orang lain, ya, adalah sebab di antara sebab datangnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir di antara sebab barakah yang akan kita dapatkan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam nyatakan, al-barakatu ma'a akabirikum. Iya, barakah itu adalah bersama orang-orang tua di antara kalian. Masyaallah rahiman rahimakumullah. Ya, tentunya kita harus memuliakan, menghormati, memuliakan orang-orang yang sudah tua di antara kita. Apalagi mereka adalah para ulama kita. Sebelumnya, saya pribadi, Bismillahirrahmanirrahimakumullah, sangat terkesan dengan satu ucapan Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala pernah berkata untuk kita lakukan dalam keseharian kita. Kata beliau, idza ra'aita man huwa akbar minka hal yaqul sabaqani ala al-iman wal amal as-salih fa huwa khairun minni. Katanya Al-Muzani rahimahullah ta'ala, kalau kamu melihat ada orang lebih tua darimu, maka katakanlah, tentunya terkhusus untuk kita sendiri, dalam diri ini, katakan, orang ini lebih dulu beriman daripada saya. Orang ini lebih dulu beramal saleh daripada saya. Maka karena dia lebih dulu beriman, lebih dulu beramal saleh, maka dia adalah khairun minni. Dia lebih baik daripada saya. Itu sikap kita kepada orang-orang lebih tua dari kita. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang masih muda, lebih muda dari kita, kata Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, wa idza ra'aita man huwa akbar minka, kalau kamu melihat orang lebih muda darimu, falyakul, atau fakul, hendaknya kamu ucapkan, sabaqtuhu 'ala dzunub wal ma'asi, aku lebih dulu dari dia dalam berbuat maksiat dan dosa. Iya, fahuwa khairun minni, maka dia lebih baik daripada aku. Jangan dibalik, yang ada sebaliknya. Ketika lebih tua, ah dia lebih dulu maksiat daripada saya. Iya, yang muda, siapa lebih dulu mengatakan maksiat semua karena asam darah. Kalau lebih banyak lebih dulu beriman, lebih banyak beramal soleh, maksiat. Sehingga terus membumi tawaduk kepada orang tua, menghormati, dia lebih cukup beriman, lebih cukup beramal saleh, lebih baik dari saya. Dihormati, dimuliakan. Iya, ketika ada orang lebih kecil, lu saya lebih dulu pernah dosa, lebih dulu berbuat dosa maksiat dibandingkan dia, maka dia masih polos lebih sedikit dosa daripada saya, lebih baik dari saya. Ini khonatullah rahimah wa rahimahumullah yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yukrim kabirana. Bukan termasuk golongan kami seorang yang tidak sayang kepada orang-orang muda di antara kami, iya, dan tidak memuliakan orang-orang tua yang mereka. Apalagi mereka adalah para ulama kita. Iya, ulama kita. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Di antara cara kita untuk mendapatkan barokah adalah senantiasa bersama akabir, orang-orang tua, terus tentunya orang tua kita yang mereka adalah para ulama kita. Nah, Allahu a'lam bishawab, ini mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau keliru saya minta maaf kepada kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.